وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الأحبة رحمكم الله baru saja kita mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh imam kita pada salat subuh ini dalam surat An-Najm. Allah SWT menyebutkan فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Janganlah kamu menganggap dirimu telah bersih, dirimu telah baik, karena Allah yang lebih tahu siapakah orang yang bertakwa. Masyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tabarani dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, Rasul mengatakan salasun muhlikat, ada tiga perkara yang membinasakan. Ada tiga perkara yang membinasakan. Syuhan muta'an, wahawan muttaba'an, wa ijabul mar'i bira'i. Tiga hal yang membinasakan. Yang pertama adalah syuhan muta'an, kebakhilan yang diikuti, sifat kikir yang diikuti, wahawan muttaba'an, dan hawa nafsu yang diikuti, yakni keinginan-keinginan diri yang menyimpang dari agama. Hawa yaitu sesuatu yang diinginkan oleh jiwa, namun sesuatu yang menyelisih dari agama. Karena apa yang disenangi oleh jiwa ini ada yang baik, ada yang buruk. Yang dimaksud adalah perkara-perkara yang disenangi oleh jiwa yang menyelisih agama. Ketika kita mengikuti keinginan yang seperti ini, binasa. Wa ijabul mar'i binafsihi atau bira'ihi. Dan seorang membanggakan pendapatnya, menganggap bahwa pendapatnya lah yang paling baik. Masyiral muslimin rahimakumullah, orang yang baik selalu muhasabah, introspeksi diri. Orang yang baik tidak pernah merasa dirinya sempurna. Orang yang baik selalu merasa seperti apapun baiknya. Selalu merasa banyak kekurangan di sana dan di sini. Oleh karena itu, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara wirid yang dibaca setelah salat fardu, membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Padahal seorang baru selesai melaksanakan ketaatan kepada Allah, baru berdiri melaksanakan sholat, selesai dari sholat dia mengucapkan istighfar 3 kali. Seorang yang baik tidak pernah merasa bahwa dia telah sempurna. Dia istighfar karena belum bisa melaksanakan ketaatan yang sempurna seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masyarul muslimin rahimakumullah, sikap bangga diri termasuk dari sifat yang sangat tercela. Dan ini diantara sifatnya iblis. Diantara sifatnya orang-orang kafir. Diantara sifatnya orang-orang Yahud. Iblis la'anatullah alaihi, ketika diperintahkan oleh Allah SWT sujud penghormatan pada Adam, muncul padanya sikap fanatisme unsuriyah. Fanatisme unsuriyah artinya fanatik kepada asal usul penciptaan. Iblis mengatakan ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya lebih baik dari Adam. Engkau cipta aku dari api sementara engkau cipta Adam dari tanah. Ini namanya asabiyah unsuriyah. Fanatik terhadap asal usul ya dari penciptaan. Dia merasa bahwa asal usulnya dari api sementara Adam asal usulnya dari tanah, api lebih bagus dari tanah, kata dia. Jadi sikap bangga diri masuk padanya atau masuk pada sifat kesombongan. Sikap bangga diri juga akan melahirkan seorang semena-mena terhadap orang lain, tidak menganggap orang lain, tidak menerima terhadap usulan nasihat orang lain, seolah-olah dialah orang yang paling berhak untuk diambil pendapatnya, seolah-olah dialah orang yang ya, semua orang tunduk kepada aturan-aturannya. Ini bahaya. Adalah salaf umat ini, generasi awal umat ini, mereka sangat berhati-hati sekali dari penyakit yang namanya al-ujub, penyakit yang namanya membanggakan kemampuan diri, merasa dirinya yang paling hebat, merasa ya, dialah yang harus diikuti, diambil ya ucapannya, yang lainnya tidak. Ini bahaya. Dahulu Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau sakit keras sampai pingsan, di saat beliau pingsan, beliau mengatakan la ba'du, la ba'du, belum, belum. Orang-orang sekitarnya heran, kenapa beliau mengatakan seperti ini. Setelah beliau sembuh dari pingsannya, beliau bertanya, tahukah kalian apa yang tadi saya ucapkan? Kata mereka, tahu, tapi kami tidak maksud. Lima Ahmad tadi datang kepada setan dengan menggigit jarinya. Menggigit jari simbol dari seorang itu ya bersedih, atau seorang itu ya terlewat dari apa yang diinginkan. Kata iblis, futtani ya Ahmad. Futtani ya Ahmad. Wahai Ahmad, kamu sudah selamat dari godaan saya. Kamu sudah selamat daripada bisikan saya, kata iblis. Maka saya mengatakan, la ba'du, belum, belum. Anda selama hayat masih dikandung badan, saya tidak merasa aman dari fitnahnya iblis. Tidak merasa aman dari ya godaan iblis. Seperti itu orang yang baik. Tidak merasa dia sudah sampai pada maqam kedudukan yang dia sudah ya selamat ya dari godaan syaitan. Ketika ada seorang memanggil seorang salaf, ya alim atau ya faqih. Baik orang yang alim, baik orang yang faqih. Orang alim tadi balik menegur. Atadri mal faqih? Atadri mal alim? Apa kamu tahu? Apa kamu tahu siapa orang yang alim itu? Innamal alim alladhi yakhshallah. Orang yang alim yang sungguhnya adalah orang yang takut pada Allah. Ketika orang tadi dipanggil dengan panggilan yang padanya ada bentuk tazkiyah, padanya ada bentuk ya, ya seorang bisa menganggap dirinya itu apa? Menganggap dirinya itu bersih. Dia ingin menghinakan dirinya dengan menanyakan, tahu gak kamu orang alim itu yang kayak apa? Orang alim itu orang yang takut kepada Allah. Kemudian ya, orang alim tadi membacakan ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Orang yang mengenal syariat Allah, kitaban wa sunnatan. Yang sumbernya dari Alkitab dan sunnah mereka lah orang yang takut kepada Allah. Rasa takutnya mereka kepada Allah diwujudkan dengan mempercayai berita yang datangnya dari Allah. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ini orang alim. Karena orang alim yang tidak seperti ini, dia bukan orang alim. Orang alim yang tidak terlihat dari dia ucapan, yang mencerminkan ilmu yang dibawanya. Tidak terlihat darinya perbuatan, yang mencerminkan ilmu yang dimilikinya. Ini bukan orang alim. Ya, dahulu sebagian penyair mengatakan wa alimun bi ilmihi la ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Wa alimun bi ilmihi la ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dia akan diazab sebelum para penyembah berhala. Syair ini kelihatannya gharib, aneh ya kan? Kalau kita baca hadis riwayat Imam Muslim tentang tiga orang yang pertama kali disentuh oleh api neraka. Awalun nas tusa'ar bihimun nar. Orang yang pertama kali disentuh oleh api neraka, salah satunya adalah orang yang alim, orang yang diberi oleh Allah ilmu. Ya, kemudian dia tujuannya bukan untuk diamalkan, bukan untuk di ya, menjadikan dia khosyah pada Allah. Tapi agar dikatakan huwa alim. Mengajarkan ilmu, mengajar Al-Quran. Agar dikatakan huwa alimun. Berarti tujuan dia hanya semata-mata ingin dapatkan pujian dari manusia. Karena seperti ini yang termasuk awal-awal disentuh oleh api neraka. Masyiral muslimin rahimakumullah. Memang umumnya orang, kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan merasa bahwa dirinya itu lebih baik dari orang lain. Dan ini penyakit yang bahaya. Sebagian salaf ditanya, "Mat tawadu?" Apa itu tawadu? Qal an takhruja min baitika fala tara ahadan illa tadun annahu khairum minka. Yang namanya tawadu, rendah hati, adalah Anda keluar dari rumah dan Anda tidak melihat seorang pun kecuali Anda menyangka dia lebih baik dari kamu. Berat kan? Berat kan sikap seperti ini? Seorang keluar dari rumah, kemudian dia bertemu dengan seorang, kemudian dia mengatakan bahwa orang itu lebih baik dari dia. Orang yang Anda temui ya lebih baik daripada kamu. Jadi sikap tawadu. Di antara hal yang menjadikan seorang itu tidak membanggakan dirinya dan dia memiliki sifat tawadu adalah dengan membaca siratu ar-rasul, siratu salaf. Sirahnya, perjalanan hidupnya Rasulullah dan perjalanan hidupnya salaf umat ini. Mereka adalah orang-orang yang mutawadhi'in. Orang-orang yang tawadu. Orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang jauh dari sifat ujub. Dari sifat bangga diri. Ketika waktu itu orang-orang Madinah dikejutkan oleh suara yang menakutkan, maka mereka berhamburan untuk keluar menuju sumber suara. Didapati ternyata Rasul alaihi assalatu wassalam sudah sampai lokasi dan bisa membawa berita. Beliau memakai kuda milik Abu Talhah yang tidak menggunakan pelana, yang kuda ini biasanya pelan. Namun ketika dinaiki oleh Rasul, kuda ini cepat sekali. Sudah sampai ke lokasi, sampai ke sumber suara, bahkan Rasul pulang membawa berita, kemudian masyarakat baru keluar, Rasul mengatakan, lanturau, lanturau. Tidak ada sesuatu yang perlu ditakuti, tidak ada sesuatu yang butuh yang dikhawatirkan. Pun Rasul mengatakan, saya dapati kuda ini memang cepat. Saya dapati kuda ini cepat sekali. Padahal barakallahu fikum, innamas sayfu bidharibihi. Yang namanya pedang atau senjata tergantung siapa yang membawa. Artinya Rasul ingin menambahkan bahwa seorang itu seberani apapun tetap tawadu. Tentu kan akan muncul, berani sekali Rasulullah. Ya. Rasul mengatakan memang kuda ini cepat. Ya. Sampai ke lokasi sebelum orang sampai. Padahal sebenarnya di situ menunjukkan keberanian Rasul yang luar biasa. Ketika ada perkara-perkara yang menakutkan, beliau sudah sampai di tempat itu kemudian bisa membawa berita. Ya. Bisa membawa berita. Padahal kuda yang dinaiki terkenal dengan kuda yang lambat sekali, punya Abu Talha. Tidak pakai pelana lagi. Ya. Tapi Rasul mengatakan, ya, inna wajadnahu bahran. Inna wajadnahu bahran. Kami dapati kuda ini macam cepat. Padahal, ya, secepat apapun kuda dan secanggih apapun senjata tergantung siapa yang megang. Kalau yang megang takut, ya gak akan berani. Ya kan? Kalau orang yang punya senjata, punya kendaraan yang cepat tadi takut, ya tidak akan sampai lokasi kan. Hanya dahulu dikatakan inna masayhu bidharibihi. Yang namanya pedang itu tergantung siapa yang megang. Sebagus apapun pedang, ya, kalau orangnya takut, ya gak akan bisa dia menggunakan pedang tadi ya untuk memerangi musuh. Nah, kita membaca siratu ar-rasul, siratu salaf. InsyaAllah kita akan bisa menata diri kita. Akan bisa merubah sikap yang kadang muncul pada umumnya manusia, sikap bangga diri. Ya, sikap bangga diri butuh untuk di... ya, diluruskan. Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika dalam peristiwa Fathu Makkah, beliau disebut Al-Qayyim, dagunya menyentuh tali kendaraannya. Walau ini peristiwa yang sangat bersejarah dan kemenangan yang tidak ada bandingannya. Di mana Mekah sebagai markas komando kaum musyrikin ketika jatuh di tangan kaum muslimin. Maka kabilah-kabilah Arab, suku-suku Arab akan tunduk. Ini kemenangan luar biasa. Rasul ketika memasuki kota Mekah, dalam peristiwa Fathu Mekah, dagunya yang menyentuh tali kendaraannya. Tidak membusungkan dadanya. Tapi Rasul masuk dalam keadaan mutawadhi'in. Mutawadhi. Tawadu, rendah hati kepada Allah yang telah memberi kemenangan ini. Memberi kemenangan ini. Ya, di antara hal yang menjadikan seorang itu bisa terhindar dari sikap bangga diri. Seorang dia tadi membaca siratul salaf. Salaf umat ini, mereka orang-orang yang mendalam ilmunya dan banyak amalannya. Namun toh seperti itu, mereka bukan orang-orang yang membanggakan dirinya. Mereka siap untuk ditegur kalau salah. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ila yaubi. Semoga Allah merahmati seorang yang memberitahu kesalahan-kesalahan saya. Umar berterima kasih kepada orang yang menunjukkan kesalahannya sehingga dia tidak terus jatuh kesalahannya. Ini orang yang baik. Bukan orang yang ketika ditegur kemudian ya terus ya di atas kebatilannya. Imam Malik rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika diceritakan oleh muridnya itu Ibnu Wahab atau Ibnu Wahab Al-Misri, ketika ditanya tentang takhlil asabi' ar-rijlain fil wudu, menselat-selati jari-jemari kaki ketika wudu, menselat-selati ya. Ketika wudu menselat-selati jari-jemari ya kaki, karena ini kalau tidak diselat-selati bisa saja kering ya kan, bagian tengahnya kan tempel seperti ini. Kata Imam Malik, laisa dzalika 'ala an-nas. Laisa dzalika 'ala an-nas. Kata Imam Malik, ya, tidak perlu orang melakukan seperti itu. Tidak perlu. Ya, orang seperti itu. Kata Ibnu Wahab Al-Misri rahimahullah, saya pun tunggu. Sampai orang-orang pada pergi, ya kemudian saya datang kepada Imam Malik mengatakan, inna dzalika 'indana sunnah. Kata Ibnu Wahab, kalau menurut kami menselat-selati jari jemari kaki itu sunnah. Kata Imam Malik, dari mana kamu ya dapat seperti itu? Kemudian Ibnu Wahab menyampaikan hadis ya dengan sanadnya sampai kepada Ar-Rasul yang maknanya bahwa ya Ar-Rasul dahulu menselat-selati ya asabi' ar-rijlaihi. Yadluku asabi' ar-rijlaihi. Kata Imam Malik, dhaka hadithun hasan. Dhaka hadithun hasan. Ini hadis yang bagus. Kemudian Imam Malik setelah itu, ketika kalau ditanya tentang ini, beliau menyuruh untuk, apa namanya, menselat-selati jari-jemari kaki. Seperti itu. Imam Malik, seorang alim besar. Dulunya berpendapat bahwa itu tidak sunnah. Mungkin belum sampai berdaya dalil. Namun ketika sampai berdaya dalil, dia menerima. Ketika sampai berdaya dalil, dia apa? Menerima. Seperti ini orang tawadu. Orang yang tawadu. Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad meriwayatkan asar Aisyah radhiyallahu anha. Di waktu itu ada orang lapor pada Aisyah Ummul Mukminin. Wahai Ummul Mukminin, ya, kamu dilaporkan di hadapan Fulan bin Fulan, kamu dikatakan seperti ini. Dikata-katain seperti ini, dijelek-jelekkan di hadapan orang. Coba kalau kita seperti itu, mungkin kita murup, ya kita langsung bangkit kemarahannya. Aisyah tidak seperti itu, gampang saja menyikapi. Ya. Kata Aisyah, An-nughbana laysa fina, fatalama zukina bima laysa fina. Kita difitnah, kita di tuduh sesuatu yang tidak ada pada kita. Karena kita juga kadang dipuji-puji oleh orang sesuatu yang tidak ada pada kita. Ini luar biasa. Jadi orang kalau dia itu siap untuk dipuji sesuatu yang tidak ada padanya, ya juga siap untuk dicela kalau dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Luar biasa Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha memberikan kepada kita obat cara agar kita itu ya tidak larut dengan emosi kita, kemudian kita tidak bahkan diri kita. Ketika ada seorang melapor kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Anda dikata-katain demikian-demikian di hadapan fulan. Ya. Dicela ya. Maka mudah saja Aisyah mengatakan An-nughbana laysa fina. Ma laysa fina. Ya, kita difitnah, kita dituduh sesuatu yang tidak kita lakukan. Fatalama zukina bima laysa fina. Karena kita juga kadang dipuji-puji sesuatu yang tidak ada pada kita. Jadi orang ketika dia siap untuk dipuji, disanjung sesuatu yang tidak ada padanya, juga siap untuk kemudian disusah, dicela. Seperti itu barakallahu fikum. Adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau dia dipuji oleh orang, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya, Allahumma firli ya, lima yakudun, waja'alni khairan mimma yadunnun. Allahumma firli ya, lima yakudun, waja'alni khairan mimma yadunnun. Ketika Abu Bakar As-Siddiq dipuji-puji oleh orang, dia mengatakan, ya Allah, ampunilah aku dari apa yang mereka katakan. Mereka memuji-mujiku, menyanjungku. Ya Allah, ampuni aku dari apa yang mereka katakan. Aku tidak seperti itu. Artinya, mereka memuji-muji Abu Bakar. Abu Bakar, mat Allah mafir lima yakudun. Ya Allah, ampunilah aku terhadap apa yang mereka katakan. Waja'alni khairan mimma yadunun. Dan jadikanlah aku, ya Allah, lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Jadikanlah aku, ya Allah, lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam keadaan kritis, setelah ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi, manusia pun datang kepada beliau memberikan pujian, ya, artinya membesarkan hatinya. Wahai Amirul Mukminin, Anda telah bersahabat dengan Ar-Rasul dan Anda bagus dalam persahabatannya. Anda telah menjadi orang dekatnya Abu Bakar dan Anda bagus dalam memberikan saran Abu Bakar. Dan Anda memimpin umat dan Anda bagus dalam memimpin. Ini pujian-pujian. Umar bin Khattab mengatakan, waditu annaha kafafan la liya wa la alayya. Waditu annaha kafafan. Saya ingin kalau ucapan ini sah-sahan saja. La liya wa la alayya. Ucapan ini tidak bermanfaat bagi saya dan tidak pula bermadarat bagi saya. Luar biasa. Iman yang ada pada mereka menjadikan mereka kuat untuk melawan bisikan syaitan. Kuat untuk kemudian bisa mencegah mereka dari sikap al-ujub, bangga diri. Waditu anna kafafan la liya wa la alayya. Saya ingin kalau ucapan tadi sah-sahan saja, tidak bermanfaat bagi saya dan tidak bermadarat bagi saya. Ketika sahabat Amr bin As hendak meninggal, beliau menangis. Sebagian orang menegur, wa anta sahibu Rasulillah, Anda bukankah sahib Rasulullah, sahabat Rasul, kenapa Anda menangis? Kata dia, amma inni la abki ala dunyakum. Ketahuilah saya menangis bukan karena ingin berpisah dengan dunia kalian. Beliau menyebutkan kenapa beliau menangis. Karena beliau mengalami tiga fase kehidupan. Beliau mengalami tiga tahapan kehidupan. Yang pertama, ketika dia masih musyrik, ketika dia masih kafir, seperti apa permusuhan dia kepada Rasul, kepada kaum muslimin, sampai-sampai para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Habasyah itu dikejar oleh Amr bin As dengan temannya, dibujuknya Raja Najasyi untuk memulangkan mereka kembali ke Mekah. Bayangkan, maunya apa? Sudah jauh, ya kan, gak kelihatan lagi. Tetap saja dikejar dan dibujuknya, diprovokasinya Raja Najasyi untuk memulangkan sahabat ini. Amr bin As teringat masa seperti beliau, sedih. Beliau pun menganggap kalau saya mati dalam kondisi memusuhi Rasul saya, neraka sudah. Kalau mati dalam kondisi seperti itu, neraka sudah. Itu fase tahapan pertama dari kehidupan beliau. Yang kedua, ketika beliau masuk Islam. Ketika beliau masuk Islam, bersahabat dengan Ar-Rasul. Bersahabat dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking wibawanya Ar-Rasul, beliau tidak pernah melihat bagaimana wajahnya Rasulullah. Seorang komandan yang gagah berani, tapi tidak mampu wajahnya melihat wajahnya Rasulullah. Kalau Anda tanya kepada Umar bin As seperti apa bentuk fisik Rasul, dia tidak bisa menyebutkan karena beliau tidak bisa memandang fisiknya Rasul karena saking wibawanya Rasulullah. Dan dia berbaiat dan dia takut sekali atas dosa yang dilakukan. Bahkan ketika Nabi alaihi wasallam waktu itu Umar bin As mengatakan, ya Rasulullah, ubsud yadaka ubayyaka. Bentangkan tanganmu, saya akan berbaiat. Rasul membentangkan tangannya. Ternyata Amr bin As malah menarik tangannya sendiri. Ya. Rasul bertanya, ada apa kau wahai Amr? Kata dia, uridu an ashtarit. Seingin bersyarat. Saya mau berbaiat tapi saya punya syarat. Rasul mengatakan, tashtarit mada? Tashtarit mada? Bersyarat apa? Kata Amr bin As, ya Rasul, saya bersyarat dosa saya yang dahulu diampuni. Dia merasa besar sekali dosanya ketika dia masih musyrik. Musuh Islam, musuh Rasul, musuh kaum muslimin. Dia khawatir ketika masuk Islam, dosa tadi masih dibawa. Khawatir. Takut. Maka dia bersyarat, mau berbaiat asalkan dosa-dosa dia dahulu diampuni oleh Allah. Rasul mengatakan, Ama alimta ya Amru, annal Islama yahtimu maqablahu. Tidakkah kau tahu wahai Amr, bahwa dengan masuk Islam, apa yang dahulu kamu lakukan diampuni oleh Allah. Dengan masuk Islam, apa yang dahulu kamu lakukan, ya, dari kekufuran, permusuhan pada Islam dan muslimin, permusuhan pada Rasul, diampuni oleh Allah. Ama alimta ya Amru, annal Islama yahdimu maqablahu. Ini fase yang kedua. Kenapa dibilas? Kalau saya meninggal di saat-saat seperti itu, saya berharap kebaikan. Munfas yang ketiga ketika Rasul meninggal. Dia meninggal, ya, dan beliau punya jabatan, ya, dan saya tidak tahu apa yang saya, ya, apakah saya ini baik atau tidak di hadapan Allah, ya, dengan jabatan yang saya pegang. Ini sifat takut pada Allah seperti ini. Umar bin As, beliaulah pembuka kota Mesir. Di zaman Umar, ya, beliaulah yang memimpin pasukan menaklukkan Mesir. Benteng demi benteng, Mesir bisa taklukkan. Ya. Ada Port Said, ada di sana, apa namanya, Iskandariyah, kota-kota besar. Benteng, ya, Babilonia ditundukkan juga oleh Amr bin As dan pasukannya. Sudah seperti itu, beliau khawatir, ya, apa nasibnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini barakallahu fikum. Dengan baca siratul salaf, sejarahnya salaf umat ini, insyaallah taala seorang, ya, akan bisa menundukkan bisikan syaitan. Dia akan bisa membawa dirinya, ya, kepada sikap tawadu, rendah hati. Tidak menyombongkan dirinya. Ya, padahal mereka-mereka orang yang, ya, kamilul iman wa kamilul amal. Orang-orang sempurna imannya dan ilmunya dan sempurna amalnya. Toh seperti itu. Toh seperti itu mereka tidak membanggakan dirinya. Toh mereka juga selalu istighfar, selalu, ya, muhasabah. Selalu mawas diri, ya, sehingga mereka-mereka lah orang yang tersebut, ya, tersebut kebaikannya dan dijadikan panutan oleh orang-orang datang setelahnya. Kemudian juga di antara hal yang menjadikan seorang itu tawadu, kemudian tidak sombong, seorang melihat dari asal-usul penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fal yang dzulil insanu mimma khuliq khuliqa min ma'in dafiq. Dalam manusia melihat dari mana ia dicipta. Khuliqa min ma'in dafiq. Dia dicipta dari air mani yang memancar. Jadi kita ini manusia, ya, Allah cipta dari sperma. Sesuatu yang menjijikkan. Ya, kalau kita melihat unsur penciptaan kita, maka apakah kita akan menyombongkan di hadapan Allah? Ya. Akan menyombongkan di hadapan Allah, kita ini makhluk yang kecil. Dibanding makhluk-makhluk yang besar yang lainnya. Ya. Kita ini makhluk yang kecil, yang Allah mudah saja untuk membinasakan kita. Kalau gunung saja Allah hancurkan, nanti dia yaumul kiamah. Kalau lautan saja Allah nyalakan menjadi lautan api. Bintang bersatuan yang tentunya mereka adalah makhluk-makhluk yang besar. Nah, kita ini, ya, makhluk yang kecil. Ya. Darah kita hanya berapa liter, daging kita hanya berapa kilo. Ya, sehingga barakallahu fikum, dengan kita melihat diri kita, maka kita ya tidak akan menyombongkan. Kita di ya makhluk yang lemah sekali. Allah mengatakan wa khuliqal insanu ta'ifa. Khuliqal insanu ta'ifa. Allah mencipta manusia dalam keadaan manusia terlemah. Sehingga barakallahu fikum, ayat-ayat ya terkait dengan ini kita baca agar kita tahu kebesaran Allah, dan agar kita tahu ya lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sikap takabur, sikap ujub tadi bisa kita hindarkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala kejelekan fid dunya wal akhirah. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.